Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke-5 Syawal. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, curahan nikmat yang tidak terhitung. Terlebih nikmat untuk kita senantiasa bisa memperhatikan agama kita dengan kita berusaha untuk memahami agama Allah SWT yang merupakan alamat kebaikan seorang hamba. Ini nikmat yang tidak Allah berikan pada sembarang orang. Nikmat yang hanya Allah berikan pada orang-orang Allah cintai. Kalau nikmat dunia itu Allah berikan pada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Tapi kalau nikmat agama, nikmat ini faham agama, mengamalkan agama, istiqomah di atas agama, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang Allah cintai. Inna Allah yu'ti dunia ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti dina ila man ahab. Hukama qala. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang Allah tidak cintai. Semuanya Allah berikan. Tapi nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari risalah Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah. Kemudian telah kita sampaikan mukadimah yang dibawakan oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala tentang pentingnya kita memperhatikan istiqamah, karena istiqamah akan membuahkan buah-buah yang indah di dunia maupun di akhirat. Dan untuk beristiqamah memang merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk al-qaidah al-ula, qaidah yang pertama, yaitu al-istiqamatu minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun, bahwa istiqamah itu adalah yaitu anugerah ilahiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Adab yang diajarkan oleh Allah kepada kita hendaknya menisbatkan semua nikmat itu kepada Allah Ta'ala, karena memang seluruh nikmat yang kita rasakan, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat dunia, nikmat agama, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah selayaknya kita senantiasa menisbatkan nikmat-nikmat ini semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang paling mulia, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah dengan merasakan semua nikmat-nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita. Sehingga kita senantiasa menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua yang kita terima adalah nikmat, semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menegur seseorang yang merasa telah memberikan jasa kenikmatan kepada Nabi dengan keislamannya, agar mereka kembali ingat bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Justru Allah yang telah berjasa kepada dia dengan meletakkan keimanan di hatinya. Yamununa alaika an aslamu, qul la tamunnu alaya islamakum, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum. Katakanlah, mereka merasa telah memberikan kenikmatan berangkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW dengan maksudnya mereka ke dalam Islam. Kata Allah, katakan kepada mereka, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. La tamunnu alayya. Kalian tidak memberikan nikmat kepadaku. Kalian tidak berjasa kepadaku. Balillah, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang justru berjasa kepada kalian dengan meletakkan keimanan, dengan memberikan keimanan kepada kalian sehingga kalian bergairah melaksanakan agama, sehingga kalian semangat melaksanakan agama, sehingga dimudahkan untuk melaksanakan agama. Ini semuanya semata-mata adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan menjadikan seorang itu dia ujub dengan perkara tersebut. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu taala. Beliau mengatakan, fa fi ayatin katsirah min kitabillah Subhanahu wa taala yudhifu Allahu 'azza wa jalla ila nafsi al-hidayata ila siratil mustaqim. Dalam banyak ayat dalam kitab Allah yang Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hidayah kepada dirinya. Menyandarkan hidayah ini kepada siratal mustaqim, kepada yaitu jalan yang lurus, kepada dirinya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa annal amra kullahu biyadih. Semua perkara itu ada di tangan Allah Ta'ala, ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Yang mutlak menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara total di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada campur tangan kalangan manusia atau para makhluk. Mutlak semuanya di tangan Allah Ta'ala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan petunjuk pada orang Allah kehendaki. Allah menyesatkan orang Allah kehendaki. Semuanya itu dengan ilmu, keadilan, dan hikmah dari Allah SWT. Allah berbuat semuanya dengan ilmu, dan dengan hikmah Allah SWT. Karena Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah adalah Al-Muqsid, Allah Zat yang Maha Tahu, Allah yang Maha itu bijak, Allah yang Maha Adil. Semua di tangan Allah, dan perbuatan Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan keadilan Allah dan sikap bijaknya Allah SWT. Sehingga berkaitan dengan perbuatan Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Allah tidak ditanya tentang yaitu apa yang Allah perbuat. Tetapi kitalah yang akan ditanya Allah tentang apa kita perbuat. Sehingga jangan disibukkan tentang mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi hendaknya disibukkan menanyakan tentang diri kita, sudah siap ke kita nanti ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada orang Allah kehendaki, menyesatkan orang Allah kehendaki. Dan tentu semuanya bil asbab. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiapkan hati yang bersih dalam rangka untuk menyambut datangnya dari Allah Ta'ala. Ini semuanya di antara persiapan untuk dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang sesat itu ada sebab-sebabnya. Seperti di antaranya sebab orang mereka sesat sehingga mereka menolak hidayah. Baik dia yaitu sudah faham hidayah atau dia belum faham hidayah. Di antaranya kebodohan di antaranya. Orang yang bodoh tentang hidayah, sering sekali dia menolak tentang hidayah itu sendiri. Sehingga kebodohan tentang Islam, kebodohan tentang ini ajaran Islam, sering orang justru menolak ajaran Islam karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Berapa banyak orang ketika mereka didakwai untuk mereka menerima Islam, yang dia bodoh tentang Islam, tahunya Islam itu teroris, kejam, itu ganas, tukang membunuh manusia, itu yang dia tahu, artinya dia bodoh tentang Islam, gambaran dia salah tentang Islam. Akhirnya dia tolak hidayah. Ini karena kebodohannya tentang ajaran Islam. Demikian pula terkadang orang melihat Islam itu jorok, cerebek, kemudian kotor, kemudian tidak disiplin, kemudian Islam itu igle-igle. Akhirnya orang kemudian enggak suka dengan jin Islam. Padahal itu bukan ajaran Islam. Itu adalah oknum-oknum orang yang mereka mengaku dirinya Muslim, kemudian melakukan hal yang justru bertentangan dengan ajaran agamanya. Orang melihatnya adalah perilaku orang-orang mereka memeluk ajaran Islam. Kalau kita ingin betul-betul melihat pelakunya, sebagaimana Islam yang mengajar, sebagaimana Islam mengajarkan, tentu silahkan lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Lihatlah pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang benar-benar telah direkomendasikan oleh Allah sebagai generasi yang terbaik, manusia terbaik dan generasi terbaik. Adapun melihat umat Islam di zaman kita sekarang ini, maka tidak bisa menjadi tidak representatif, tidak mewakili gambaran tentang ajaran Islam. Karena banyaknya umat Islam yang justru menyelisih ajaran Islam. Justru umat Islam banyak mereka melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat. Ini tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita ingkari. Begitulah kenyataannya di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kebodohan seorang tentang ajaran agama ini sering membuat dia terhalang dari hidayah. Demikian pula diantara sikap sombong. Iblis itu bukan tidak mengerti tentang ajaran Islam. Tidak mengerti tentang perintah Allah Ta'ala. Tahu itu perintah Allah Ta'ala. Tapi sombongnya iblis, aba wastakbara, iblis karena sombong dia pun enggan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Maka kesombongannya telah mengantarkan iblis, dia yaitu mendapatkan murka Allah SWT. Dia kemudian menjadi kafir, iblis adalah fasik dan kafir, mengingkari ajaran Allah karena kesombongannya. Orang Yahudi, mereka ketika menolak ajaran Islam, ketika menolak kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, bukan karena tidak tahu. Mereka tahu. Bahkan Allah mengatakan orang Yahudi itu, يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Mereka mengenal ajaran Islam, mereka mengenal kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tetapi kenapa mereka menolak? Hasad dan min indi anfusihim. Ada rasa hasad dalam hati mereka, dalam diri mereka. Sehingga mereka menolak kebenaran yang didakwahkan Rasulullah SAW. Sehingga bodoh, sombong, hasad, ini sering menjadi sebab menolak ajaran Islam. Demikian pula orang mereka senantiasa mengagungkan warisan leluhur. Sehingga ketika diajak, wa idza qila lahum la ilaha illa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ketika dikatakan kepada mereka, mari kita yaitu menuju yang Allah turunkan, mengikuti apa yang Allah turunkan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka di antara perkataan orang yang mereka diajak untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya ini apa? Ini bal wajadna ali abaana. Kami telah mendapat bal natabi'u ma wajadna ali abaana. Kami telah mengikuti apa yang kami dapatkan di kakek moyang kami. Alasannya kakek moyang. Dan ini alasan klasik. Dari zaman dulu kala, Fir'aun, Namrud, kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Shu'aib, kemudian kaumnya Hud, dan hampir semua rata-rata orang-orang mereka mengingkari ajaran yang diajarkan Nabi itu, selalu mereka beralasan diantaranya karena kakek moyang. Karena yaitu mengikuti warisan leluhur kakek moyang. Termasuk Abu Talib. Ketika beliau sampai detik-detik terakhirnya tidak mau mengucapkan kalimat la syahadat la ilaha illallah, karena di antaranya adalah pertimbangan celaan masyarakat berkaitan adat leluhur kakek moyangnya. Yang ketika Nabi mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah kelak di hadapan Allah SWT membela engkau. Tapi Abu Jahal yang waktu itu ada di samping Abu Talib menegaskan dan menekan Abu Talib dengan ucapan, ya Abu Talib, atarqubu an millati Abdul Muthalib, wa Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muthalib? Para pemirsa, Bapak sekalian, di antara sebab pula yang menjadikan seorang menolak hidayah itu, yaitu hubbud dunia, kecintanya kepada dunia, cinta dunia, bodoh, sombong, kemudian hasad, kemudian kakek moyang, kemudian cinta dunia, ini satu yang sebabnya. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim dialog dengan seorang tokoh Nasrani, sampai tidak ada alasan lagi dia untuk menolak Islam. Kemudian seketika saya sendirian, Ibnu Qayyim sampaikan, apalagi yang menghalang engkau untuk menerima ajaran Islam? Katanya di antaranya, saya ini kalau ke suku Himyar, suku Nasrani, mereka betul-betul memuliakan saya. Mereka sangat memuliakan saya. Dan mereka akan sangat berkhidmat kepada dirinya. Dan mereka akan memberikan bayaran yang banyak pada dirinya. Saya ini orang tidak pandai, yakni Quran. Tidak pandai, yakni fikih. Kalau kami masuk Islam, dan kami tidak pandai, yakni bekerja. Kalau kami masuk Islam, bisa jadi saya menjadi orang yang minta-minta kebesar masa. Kata Ibnu Qayyim, apa sangat anda dengan seorang hamba? Apa sangat anda kepada Allah yang hambanya kemudian dia menerima petunjuknya? Mengikuti petunjuknya? Dan seandainya, kata beliau, seandainya, anda harus miskin disebabkan karena menerima hidayah Allah SWT, maka itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan, jauh lebih mulia, lebih mahal dibandingkan dengan apa yang anda dapatkan di perkara dunia. Sehingga sering sekali dunia menghalangi seorang. Dia sudah tahu tentang benarnya hidayah yang disampaikan oleh ini penyeru kebenaran. Fir'aun di antara sebab menolak kebenaran juga adalah karena zulman uluwan, zalim dan sombong dan angkuh karena kekuasaannya. Heraklius ketika telah mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang dari Abu Sufyan tentang semua pertanyaannya yang diajukan kepada Abu Sufyan, maka dia tahu ini Nabi yang sesungguhnya. Bahkan dia telah bertekad untuk mendatangi Nabi dan bisa membasuh kaki Nabi. Saking hormatnya dan saking betul-betul, yaitu tahu persis tentang kenabian Rasulullah. Akan tapi ketika beliau Heraklius menguji coba atau menguji taskis kepada para pengikutnya, para pembesarnya, dan mereka protes berat, dia terancam khawatir kehilangan kekuasaannya, maka dia pun ini kembali, yaitu dia lebih menolak hidayah dan lebih memilih kekuasaannya dibandingkan dengan dia itu mengambil hidayah. Dunia sering pula menjadi penghalang seorang untuk dia mendapatkan hidayah, menerima hidayah. Maka hidayah ini didapatkan diantaranya dengan cara disari dengan sebab-sebab yang harus dia lakukan, dan hidayah ini tertolak juga dengan sebab-sebab yang mereka miliki. Tetapi hidayah ini mutlak di tangan Allah SWT. وَبِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ قُلُوبَ الْإِبَادِ. Dan di tangan Allah lah hatinya para hamba. Hati para hamba, pusatnya menerima hidayah ini, hati para hamba itu di tangan Allah mutlak. فَمَنْ شَاءَ أَقَامَهُ عَلَىٰ سِرَاطٍ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَهُ. Jika Allah mengendaki, Allah akan tegakkan dia, kokohkan dia, tegarkan dia, di atas sirat, di atas jalan yang lurus. Dan seandainya Allah kehendaki pula, dia akan disimpangkan dari sirat al-mustaqim. Ini kekuasaan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tidak yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang berbawakan berkaitan dengan masalah ini bahwa hidayah itu di tangan mutlak Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 66. Dan berikutnya Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idzal atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka itu melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka itu melaksanakan apa yang dinasihatkan Allah taala, dan semua ajaran Allah adalah ma'idah dari Allah Ta'ala. Qad ja'atkum ma'idatu min rabbikum. Telah datang kepada kalian ma'idah dari Allah SWT, dari Rabb kalian. semua ajaran yang Allah turunkan kepada hambanya ini adalah nasihat Allah kepada hambanya. Saatnya mereka melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakana khairal lahum wa asyadda tasbitan. Sungguh, melaksanakan apa yang dinasihatkan Allah, itu sebuah kebaikan dari awal dan akhirnya. Sebuah kebaikan di awal sampai akhir. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Dan itu akan menguntungkan manusia. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Semua yang diperintahkan Allah enggak ada yang buruk. Bahkan semua yang diperintahkan Allah kebaikan dan akan menimbulkan masalih. Dan semua yang dilarang oleh Allah adalah kerusakan. Dan apabila dilaksanakan atau melakukan larangan Allah, maka itulah kerusakan. Wa asyadda tasbitan, dan dia akan menjadi kokoh, akan menjadi sabat, akan menjadi tegar. Di antara untuk mendapatkan ketegaran hati, di antara cara untuk mendapatkan ketegaran hati, apalagi di tengah-tengah zaman fitnah, yang banyak yang faktor-faktor akan menggelincirkan manusia, maka adalah melaksanakan ajaran Allah Ta'ala. Segera melaksanakan ajaran Allah Ta'ala itu akan menguatkan hati, khususnya dihadapkan pada fitnah besar, gelombang besar, hal yang sangat akan menggelincirkan manusia. Maka dia akan diteguhkan Allah saat dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan. Yaitu dia di hari-harinya pernah senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini akan mewariskan keteguhan hati. Karena hati itu menemukan keteguhan saat-saat, khususnya pada saat-saat dihadapkan dengan sebuah ini fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan dirinya. Wa idzal atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau mereka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, pasti Allah akan datangkan pahala yang sangat besar. Allah itu asyakur. Allah itu zat yang memersyukuri amalan para hamba. Dan ini merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Kerentek untuk berbuat baik dan kemampuan untuk berbuat baik, itu semuanya karunia Allah Ta'ala. Tapi ketika manusia melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Asrah ila sab'i mi'atin dhifin ila af'afin kathira. 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga ini semuanya adalah karunia Allah semata-mata. Allah akan memberikan karunia kepada hambanya tanpa ada kepentingan Allah sama sekali. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah zat yang maha kaya dari segala para makhluknya. Allah tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluknya. Sehingga Allah akan mensyukuri setiap kebaikan hamba sekecil apapun. Jangan khawatir, Anda berbuat baik dimanapun, baik dilihat manusia atau tidak, maka kebaikan Anda tidak pernah ada yang sia-sia. Allah akan mensyukuri perbuatan hamba. Dan di antara balasan Allah bagi para pelaku kebaikan di dunia, Allah akan berikan hati yang lapang, dada yang lapang, jiwa yang tenang. Ini di antara sebab mereka yaitu melaksanakan kebaikan, dan itu di antara pemberian Allah, balasan Allah kepada orang yang berbuat baik. Demikian pula dia akan selalu diarahkan Allah kepada kebaikan berikutnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Sehingga di antara tanda kebaikan dia diterima Allah Ta'ala, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan di antara tanda kebaikan dia tidak diterima Allah Ta'ala, dia tidak tergerak lagi melakukan kebaikan. Walahadainahum sirata mustaqima. Dan kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga Allah lah yang menunjuki manusia. Bukan manusia menuntunnya sendiri, Allah yang menuntun mereka kepada jalan yang lurus. Tapi manusia wajib untuk dia menempuh jalan-jalan hidayah. Fal hidayatu ila sirat biyadillahi. Maka hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, sehingga manusia betul-betul mereka berjalan atas jalan yang lurus, itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal ladina amanu billah. Adapun orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya betul-betul memiliki keyakinan yang lurus, yang benar tentang Allah. Bukan sekedar ucapan iman dalam lesannya. Karena ucapan lesan semata-mata tidak nancep dalam hatinya, itulah yang fak dan itu perbuatan orang-orang munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik itu mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Munafikin, orang-orang munafik yang mereka hanya yaitu sibuk di bibir tetapi hatinya kosong daripada keimanan yang mesti menancap dalam hati mereka. Waqtasamu bi, lalu dia berpegang teguh dengan jalan-jalan iman, dengan ajaran-ajaran iman, sehingga dia pegangi teguh-teguh, dia pegangi kuat-kuat, dia betul-betul senantiasa berjalan di atas jalan keimanan. Orang yang mereka beriman dan i'tisam, dan mereka yaitu berpegang teguh dengan yaitu ajaran-ajaran iman, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, akan ini Allah masukkan mereka dalam rahmat dari Allah Ta'ala, dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Allah akan masukkan mereka ke dalam kelompok orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa fadlin, dan Allah akan curahkan keutamaan kepada mereka. Wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim, dan Allah akan tunjuki mereka kepada jalannya yang lurus. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, dalam surat Yunus, ayat yang 25. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi ma yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada dari salam. Allah mengajak kepada kampung keselamatan yaitu surga. Wa yahdi ma yasha'u ila siratal mustaqim, dan memberikan dan Allah menunjuki orang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Allah menyeru manusia untuk masuk ke surga. Dan syaitan mengajak koleganya untuk masuk ke neraka. Syaitan yadu'u hisbahu ila adabi sa'ir. Adapun syaitan mengajak koleganya itu untuk masuk ke neraka. Kita mau ikut Allah, ajakan Allah, atau makin ajakan syaitan. Ajakan Allah ila dari salam, kamu keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam barzakh, keselamatan di alam akhirat. Orang mereka yang ikuti jalan Islam itu akan selamat. Dia akan selamat. Dan sejahtera. Hatinya akan betul-betul merasakan ini di surga. Sehingga ada istilah kata ulama, ada jannatul dunia, ada jannatul akhirat. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Orang mereka betul-betul melaksanakan ajaran Allah, hatinya beriman kepada Allah, hatinya betul-betul mengagungkan Allah, hatinya betul-betul meresap dalam hatinya itu keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Itu akan mewariskan jannatul dunia dalam kehidupannya itu. Dia akan menjadi orang sangat tenang, sangat tenteram, sangat nyaman, sangat sejahtera. Betul-betul dia merasakan hidupnya bisa berlonggar, berlapang dada. Hatinya tidak gundah, gulana. Ini jannatul dunia. Jannatul barzakh dan jannatul akhirah, dia merasakan kenikmatan di barzakh, kenikmatan di akhirat, ini jannah, jannah akhirat, jannah yang langgeng, khalidina fiha. Dan Allah yang menunjuki seorang ke jalan yang lurus. Sehingga carilah hidayah itu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memegang hidayah, Allah yang mengendalikan hidayah. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, summun, mereka itu tuli, bukmun, mereka itu buta, yaitu mereka mukmin, yaitu bisu, fidzulumat, yang mereka itu berada di kegelapan. Orang mereka mendustakan ayat Allah itu, summun, mereka tuli. Telinganya tidak bisa lagi mendengar ini hakikat kebenaran. Bukmun, lesannya itu enggak bisa lagi mengucapkan kebenaran. Dia tuli, dia bisu, fidzulumat, dia dalam kegelapan, sehingga betul-betul tersiksa hidupnya. Dan sungguhnya di dunia sudah menjadi summun bukmun. Dan mereka itu fidzulumat. Orang-orang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, telinganya itu kayak telinga yang tuli, lesannya lesan yang bisu, tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa mengucapkan kebenaran. Kemudian telinganya dia tuli, dia hidupnya itu fi dzulma, dalam kegelapan, sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk Allah, maka dia akan merasakan kesempitan hidup, sehingga tidak merasakan kelonggaran dan kenyamanan hati. Dia fi dzulma, dia dalam kegelapan-kegelapan. Ruwet hidupnya itu, ruwet. Ini gelap, sehingga betul-betul dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tragis, yang sesat, yang betul-betul hanya akan membuat mereka semakin ruwet dan rumit menyelesaikan kehidupan mereka. Berbeda dengan orang-orang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang mereka menerima hidayah, bertakwa kepada Allah, وَمَا يَتَّقِلَهَا يَجْعَلْ لَوْ مَخْرَجَ وَيَرْسُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Allah akan berikan rezeki dari orang tidak disangka-sangka. وَمَا يَتَّقِلَهَا يَجْعَلْ لَوْ مِنْ أَمْرِ يُسْرَ. Allah akan berikan, ya ini urusannya itu mudah. Allah akan jadikan urusan itu mudah. وَمَا يَتَّقِلَهَا يُكَفِرْ عَنُ سَيِّئَاتِ وَيُؤْتِمْ لَوْ أَجْرَ. Barang yang bertakwa, barang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan kejelekan, Allah akan hapuskan keburukan-keburukannya, Allah akan lipat gandakan ini pahalanya. Ini semuanya di antara pahala ketakwaan. Hidupnya akan penuh dengan barakah. Walau anna ahlal qura aman, walau anna ahlal qura aman wa taqaw, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Apabila penduduk suatu negeri itu mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, sehingga hidupnya akan betul-betul barokah, penuh dengan kebaikan, berlimpah ruah dengan kebaikan. Ini kalau mereka bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau mereka mendustakan ajaran Allah, maka mereka ini kayak binatang, sumun, bukmun, umyun, faumla yarziun. Mereka ini mulai kakal an'am, laum kulubun layaf kau nabiya, walaum a'yunan layub siru nabiya, walaum adhanun layas ma'u nabiha. Mulai kakal an'am, mereka kayak binatang ternak, otaknya gak berfungsi, hatinya gak berfungsi, matanya gak berfungsi, telinganya gak berfungsi, tidak berfungsi untuk mengantarkan keimanan mereka kepada Allah SWT. Hanya untuk memenuhi syahwat, hidupnya hanya bergelimang dengan pemenuhan syahwat. Ma yasha'illahu yudlilhu wa ma yasha' yaja'alhu ala sirati mustaqim. Barang siapa yang Allah kendaki, Allah akan sesatkan dia. Barang siapa yang Allah kendaki pula, Allah akan jadikan dia itu di atas siratal mustaqim. Wallahu yahdi ma yasha'u ila sirati mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk kepada orang Allah kendaki, kepada jalan yang lurus. In huwa illa dzikrun lil alamin. Tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman sya'a minkum ayastaqim, bagi orang yang Allah kendaki di antara kalian akan menempuh jalan yang lurus. Wa matasyauna ila yasyallahu rabbul alamin. Barang siapa yang dia ingin di antara kalian, dia akan menempuh jalan yang lurus. Tapi wa matasyaun, kalian tidak akan pernah berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus ila yasyallahu rabbul alamin, kecuali Allah mengendaki, yaitu Allah rabbul alamin mengendaki kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Beliau katakan, wal ayatu fi hadzal makna kafiratun. Ayat dalam perkara ini sangat banyak. Fal hidayatu biyadillah yamunu biha subhanahu wa ta'ala ala ma yasha min ibadi. Maka hidayah itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Allah karuniakan hidayah ini kepada orang Allah kendaki dari kalangan para hambanya, dan Allah tahu persis mana yang layak mereka mendapatkan hidayah Allah SWT. Walihada kana min awali qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuhu as-sadiku ilallah fi talabiha li'annaha biyadi. Oleh karena itulah, qaidah pertama yang beliau bawakan dalam pembahasan ini, qaidah tentang istiqamah ini, kaidah pertama tentang istiqomah dan merupakan fondasi dari terwujudnya istiqomah dalam segala perkara adalah at-tawajjuh as-sadiqu ilallah. At-tawajjuh sadiq, ini betul-betul memiliki kejujuran, bersandar, bertawajjuh, berharap kepada Allah SWT dalam mencari hidayah. Betul hatinya sangat bersandar total, tawajjuh Dia menghadapkan pada Allah, concern meminta kepada Allah dengan kejujuran hati bahwa dia menginginkan hidayah sehingga dia merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Karena hidayah di tangan Allah SWT. Wa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila sirati mustaqim. Allah adalah al-hadi. Allah adalah zat yang memberikan, menuntun para petunjuk pada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'a'i Nabi SAW. Dan di antara doa yang sering sekali Nabi ucapkan, doa yang sering Nabi ucapkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan, tegarkan hatiku di atas agamamu. Karena hati ini, sumial qalbu qalban, hati dikatakan hati, litakallubihi. Karena takallub, gampangnya membolak-balik. Kata orang, ya ini gampang uwah. Esok deli, sore tempe, pokoknya bolak-balik, berubah-ubah. Pagi senang, sore benci. Ini hati sering sekali berubah-ubah. Sedangkan hati ini tempatnya hidayah. Tempatnya hidayah. Maka Nabi minta kepada Allah SWT untuk benar-benar hatinya dikokohkan, diteguhkan di atas hidayah. Karena hati ini pula yang menjadi sentral pemerintahan, pusat pemerintahan. Semua anggota badan itu adalah tinggal nurut manut kepada hati. Kalau hatinya tegar, kokoh, sabat di atas al-haq, maka tutul yang lainnya akan juga tegar, kokoh di atas ini kebenaran. Tapi kalau hatinya itu meleot, maka yang lainnya juga akan meleot. Wa hadza huwa sabat ala istiqamah. Dan ini adalah permohonan agar hatinya itu sabat, ini tegar, kokoh di atas sikap istiqamah. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, salah satu di antara istri Nabi SAW, Ummu Salamah, qultu, aku katakan ya Rasulullah, Ummu Salamah ini di antaranya dia bekasnya istri Abu Salamah. Ketika wafat Abu Salamah, maka Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma inna lillahi wa inna raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minu. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, mana ada yang lebih baik daripada suamiku. Yang kemudian berikutnya Ummu Salamah diperistri atau dilamar oleh Nabi SAW. Dan Nabi lebih baik pada ini Abu Salamah tentunya. Tapi yang jelas, orang yang mereka berdoa dengan doa tersebut ketika kena musibah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Baik yang semisal atau bahkan lebih daripada itu. Bentuknya itu setara dengan yang diinginkan atau yang lainnya. Yang jelas Allah berikan yang lebih baik bagi dia. Tentu membutuhkan keyakinan dan khusnudannya kepada Allah SWT. Karena Allah berkaitan dengan sangkaan para hamba. Kalau hamba bersangka baik kepada Allah, pasti akan dapat yang lebih baik. Itu Allah akan berikan kepada dia. Membutuhkan sangkaan hamba kepada Allah SWT. Termasuk Ummu Salamah adalah ketika Nabi di perjanjian Hudaybiyah. Maka betapa sedihnya Nabi ketika Nabi memerintahkan seakan-akan para sahabat yang segera melaksanakan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kamu keluar, gak usah bicara apa-apa, langsung cukur rambut, halul, sembelih hawan sembelihnya. Maka Nabi melaksanakan saran Ummu Salamah, dan kemudian para sahabat baru kemudian semuanya mengikutinya itu. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, awa innal quluba tataqallab. Ya Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Kata Nabi, na'am. Ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aihi min asabi'illah. Fa insya'Allah asawajal aqamah wa insya'a asagah. Ya, hati itu berbolak-balik. Tidaklah setiap makhluk dari kalangan bani Adam ini, di kalangan manusia, kecuali hatinya itu ada di antara jari-jemari Allah Ta'ala. Allah, jika Allah mengendaki, Allah akan tegarkan di atas ini petunjuknya. Kalau Allah kendaki, Allah akan simpangkan ini hatinya tersebut. Fal istiqamatu biyadillah, maka istiqamah itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Faman aradaha linafsih, falyatlubha minallah. Barang siapa mengendaki untuk dirinya istiqamah, barang siapa mengendaki istiqamah untuk dirinya, sehingga dirinya tegar, kokoh, ini sabab di atas jalan Allah Ta'ala, maka mintalah istiqamah itu dari Allah Ta'ala. Carilah istiqamah itu dari Allah Ta'ala. Allah yang punya istiqamah, Allah yang memegang istiqamah, maka carilah istiqamah kepada Allah dengan betul-betul bersandar hatinya, jujur meminta kepada Allah untuk berikan sikap istiqamah. Wa liyuliha fi su'al, agar dia ilhah, yaitu agar dia merengek-rengek dalam meminta kepada Allah. Merengek-rengek, semakin Allah direngek-rengek, Allah semakin suka. Malam yas'alillah yakhdab alih. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, justru Allah murka kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha kaya, al-ghaniyu, al-hamidu. Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan hamba ini adalah fakir, fuqara ilallah, kere, mutlak, membutuhkan Allah Ta'ala. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, itu mengesankan dirinya sombong. Merasa tidak butuh kepada Allah SWT. Padahal dia adalah hamba yang dhaif, yang lemah, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong karena merasa enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling Allah cinta, yang paling merengek, paling menghinakan diri, paling bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak terasa berat memenuhi kebutuhan hamba apapun yang mereka minta. Sampai Allah gambarkan tentang kemahakayaan Allah berkaitan dengan pemenuhan permintaan para hamba. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qawmu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma'ana kasum mimma indi illa kama yang kusul mikhiyat ida'ud hilal bahr wa kama qala. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin pertama sampai yang terakhir berdiri semuanya di satu lembah, entah berapa triliun jumlahnya manusia dan jin dari pertama sampai terakhir, semuanya minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah SWT, maka tidaklah berkurang yaitu kadar kekayaan Allah, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, air yang nempel di jarum itu ibarat berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala, sama sekali tidak berarti. Maka jangan sampai pernah memiliki pikiran yaitu merasa memberatkan Allah, menyulitkan Allah, kakek minta, kakek jaluk. Kalau minta kepada makhluk ini tercela. Kalau minta kepada makhluk tercela. Perbuatan yang membuat manusia tercela di antara minta-minta kepada makhluk. Tapi minta kepada Allah adalah kemuliaan. Karena hamba yang paling mulia adalah orang yang mereka justru hanya minta kepada Allah SWT. Kalau minta kepada Allah Ta'ala, jangan kepada makhluk. Minta kepada makhluk adalah akan menghinakan dirinya. Kemudian, dalam Sahih Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna su'ilat, Aisyah ditanya tentang ini kalimat, bi'ayyi syai'in kana Nabi Sallam yaftatihu salatahu minal aminal lail. Dengan apa Nabi membuka salatnya di waktu malam, qiyamul lailnya, doa yang baca Nabi di waktu malam itu apa? Kalau kata Aisyah, idza qama minal lail, apabila Nabi berdiri untuk salat malam, iftataha, Nabi membuka ini salatnya dengan doa, iftataha salatahu, Nabi membuka salatnya dengan doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatira samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, anta taqumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim. Allahumma ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang syahadah, yang nampak, yang gaib dan yang nampak, engkau adalah pemutus segala perkara yang diperselisihkan di antara para hambamu. Tunjukkan aku ya Allah, lima ikhtalaftu fi, apa yang ku berselisih dalam perkara itu, minal haqqi, dari al-haq, bi'idnik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim. Ini kalimat yang penting di sini, sesungguhnya engkau akan memberikan petunjuk, engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kendaki dari para hambamu ke jalan yang lurus. Fahadha kana alaihi salatu wassalam yaquluhu kulla lailatin fiftitahihi li salatil lail. Ini doa tadi, doa yang Nabi ucapkan setiap malam pada waktu pembukaan salat lail. Yaitu diantaranya kalimat innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada orang Kau kehendaki dari kalangan para hamba-Mu, dari orang Kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Walau makan hadat matlab ay su'allah su'alallah ta'ala al-hidayah. Dan ketika permintaan ini yang dia cari ini, yaitu permintaan kepada Allah tentang hidayah itu, a'zamal matalib wa ajallaha, sebuah permintaan yang paling agung. Karena tanpa hidayah manusia tidak ada artinya sama sekali. Walaupun dia itu orang paling hebat, paling kaya, paling tinggi jabatannya, paling panjang gelarnya, tapi tanpa dia mendapatkan hidayah, maka tidak ada artinya. Maka hidayah itu adalah kenikmatan yang paling besar di antara semua kenikmatan Allah Ta'ala. Kenikmatan yang paling mahal. Dan kesesatan itu adalah kecelakaan yang paling celaka di antara semua kesenaraan yang dimiliki oleh para hamba. Sehingga ketika manusia mereka itu berlimpah ruah dengan nikmat Allah, maka nikmat-nikmat Allah itu tidak akan menjadi bermakna, tidak akan berarti kecuali yaitu dia berada di atas hidayah Allah Ta'ala. Dia mendapatkan nikmat hidayah. Dan tidak ada kesengsaraan, kebinasaan yang lebih tragis dibandingkan orang mereka terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bersama dia adalah dunia seisinya. Ketika hidayah itu merupakan permohonan yang paling agung, maka awjaballahu ala ibadi ayas'aluhul hidayah ila siratil mustaqim. Marrat mutakarrirah fil yaumi wa lailah. Ketika hidayah itu merupakan permintaan yang paling agung, paling utama, paling penting, maka Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk meminta hidayah kepada jalan yang lurus berulang kali dalam 15 kali. Kita sholat 5 rakaat, kita sholat 5 kali, 5 waktu. 5 waktu ini 17 rakaat. Setiap rakaat itu Allah wajibkan baca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini doa hidayah. Minta hidayah sehari semalam 17 kali. 17 kali. Baik itu hidayatul irsyad, hidayatul taufik, semuanya kita minta kepada Allah SWT. Kalau ada orang bilang, kok Nabi-Mu itu menuntunkan untuk meminta hidayah sehari semalam 17 kali. Apa kamu itu memangnya sesat, masih sesat, kok minta hidayah? Bagi orang yang mereka tidak paham tentu menggelisahkan juga pertanyaan ini. Kok minta hidayah terus ya? Apa kita masih sesat kok minta hidayah terus? Perlu kita pahami, hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad, atau dengan kata lain hidayah ilmu, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang siratal mustaqim. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayah ini kecocokan hati untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Pertanyaan, apakah kita sudah merasa sempurna dalam menguasai hidayah Allah, sudah mendapatkan ilmu yang sempurna tentang Islam ini, sehingga 100% Islam telah kita kuasai? Tentu jawaban orang yang tawaduk dan melihat kenyataan dirinya bahwa terlalu banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Kalau begitu, layak enggak setiap hari kita minta kepada Allah supaya mendapatkan ilmu, ditambahkan ilmu, kita diajari ilmu, sehingga mendapatkan hidayah semakin jelas di mata kita tentang kebenaran? Tentu sangat layak. Tentu sangat layak. Yang kedua, tentang apa yang sudah kita ketahui tentang hidayah. Apakah setiap ilmu yang telah kita ketahui itu kita sudah otomatis langsung melaksanakannya, mengamalkannya? Kita sadar sepenuhnya bahwa berapa banyak ilmu yang telah kita dapatkan dan belum kita lakukan. Banyak yang belum sempat kita lakukan. Atau belum tergerak untuk melakukannya. Sehingga kalau saat ini kita setiap hari minta hidayah agar Allah memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan apa yang kita telah ilmui, sangat layak. Itu tentu sangat layak. Lebih lagi, terkadang orang hari ini setelah itu mendapatkan taufik untuk mendapatkan melakukan sholat jamaah, semangat baca Quran, semangat bersedekah, belum tentu esok hari dia masih seperti ini pula. Sehingga kalau tiap hari kita meminta hidayah kepada Allah, sangat layak. Sangat layak. Maka kita pun diajar oleh Allah, wajibnya kita minta kepada Allah hidayah setiap hari, bahkan 17 kali, agar per detiknya kita hidup di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalannya orang yang Allah berikan nikmat. Jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jalannya Nabi dan para sahabat, dan para imam mengikuti para sahabat. Orang Allah berikan nikmat. Yang dikatakan orang yang paling berhak dikatakan di atas siratal mustaqim adalah orang yang paling faham agama dan paling tepat dalam beramal. Dan tidak ada generasi yang paling faham tentang agama Allah yang diajarkan nabinya dan yang paling tepat dalam beramal melebihi Rasul, melebihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga mereka lah generasi yang paling berhak dikatakan di atas siratal mustaqim. Dengan demikian Allah pun wajibkan kita beragama ini mengikuti jalannya para sahabat Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini yang paling tidak tertipu dalam menempuh jalan siratal mustaqim. Adapun orang mereka sok pede dengan pikirannya sendiri, dengan gaya pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, dengan pandangannya sendiri, ini yang sering keblondrok-blondrok. Yang sering keblondrok-blondrok. Contoh seperti di antaranya umpamanya, Nabi katakan, untuk mengangkat kita kepada kemuliaan itu, tidak ada cara lain kecuali, hatta tarju ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini kunci kemenangan, kunci kemuliaan, kunci kejayaan kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu artinya apa sih? Kembali memahami agama, lalu mengamalkan isi ajaran agama. Dan ini kegiatan pertama harus itu menghidupkan taklim, ini belajar mengajar untuk memahami ajaran Islam. Ini adalah gerakan pondasi yang pertama. Bukan sekedar rapat, ngadakan action, gerakan ini, bagaimana menyusun kekuatan. Ini gerakan pertama. Tetapi yang kita lihat, khususnya para politikus, mereka ambisinya untuk menguasai jabatan, kemudian meremehkan ilmu. Dianggapnya belajar itu hanya menghambat ini cita-cita mereka untuk segera mewujudkan kekuasaan. Mereka bergerak tanpa akar. Tunggu saat kehancuran kebinasaannya. Dan sudah puluhan tahun teruji. Bagaimana mereka ini selalu gagal. Dan seakan-akan tidak bisa mengambil pelajaran dari waktu ke waktu. Tertipu oleh syaitan dan musuh-musuhnya. Seakan-akan mengabaikan apa yang dinasihatkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kunci itu kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama itu, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin, bukan jalannya orang yang kumurkai dan bukan jalannya orang sesat. Yang dimurkai Allah Yahudi. Dari sisi mana? Tahu agama tapi enggak mengamalkan agama. Yang sesat Nasrani, semangat melaksanakan amal agama tapi tidak berdasarkan ilmu, akhirnya tergelam dalam bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Dua-duanya adalah sesat. Yang lurus adalah mereka yang faham ilmu dan kemudian beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Kalau waktu ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, yang bagi ayu nabbah al-awam ila anna hadha du'a, hendaknya yaitu orang-orang awam diingatkan tentang arti pentingnya doa ini. Ketika mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, hendaknya diingatkan agar mereka meresapi betul makna kalimat ini. Anta tad'ullaha bihadhi da'wa allati awjabahallahu 'alaik 17 marrah. Anda ini meminta kepada Allah dengan doa ini yang Allah wajibkan untuk dibaca 17 kali dalam sehari. Fil yaumi wa lailah bi adadi raka'at as-salat ma'al maktubah, sesuai dengan jumlah rakaat salat yang diwajibkan Allah SWT. Bahkan kalau kita melengkapi dengan yang sunah-sunah, maka kita bisa membaca doa ini ini puluhan, puluhan, 20, 30, 40, atau sekian puluh, kita ulang-ulang doa tersebut. Walihada yang bagi alal muslim ayastas ira anna hada doa, hendaknya selayaknya seorang muslim itu betul-betul menjiwai doa ini, betul-betul meresapi doa itu, merenungi doa itu, ayah agar betul-betul dia merenyek kepada Allah, agar Allah melimpahkan hidayah kepada dia. Waqad qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan sungguh Syaikhul Islam telah mengatakan, ta'ammaltu anfa'a du'a, aku merenung tentang doa yang paling bermanfaat. Faida wa su'alul aun ala mardati, doa yang paling manfaat itu adalah itu meminta tolong kepada Allah ini atas keriduan Allah SWT, agar dia selalu bisa berada di atas keriduan Allah SWT. Summa ra'aitu fil Fatihah, lalu aku melihat dalam surat Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah aku beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah aku meminta pertolongan. Iyyaka na'budu itu gerakan untuk mengikhlaskan amaliyah ibadahnya totalnya kepada Allah, agar Allah menggerakkan dia beribadah kepada Allah, dan agar Allah memberikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kemudian dia minta tolong kepada Allah bahwa dia sadar sepenuhnya untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah, dia enggak punya modal apa-apa dan tidak akan bisa mewujudkan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, sehingga merasakan kelemahan dirinya secara totalitas. Waqala ini umiral abdu bidawami du'a illahi subhanahu wa ta'ala bil hidayah ilal istiqamah, dan beliau mengatakan hamba diperintahkan Allah terus menerus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta hidayah untuk bisa istiqamah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa anta matrubun minka antu dawama ala hadha du'a, du'a Allah al hidayah lil istiqamah, anda tertuntut untuk terus melangsungkan doa ini, berdoa kepada Allah Ta'ala meminta hidayah untuk istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Wawa mawjudun fi suratil Fatihah, dan ini ada dalam surat Al-Fatihah. Kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Ta'ala idha qara'a qala Allah Ta'ala, dan Al-Hasan Al-Basri beliau ketika membaca ini ayat Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami Allah lalu istiqamah di atas ucapan imannya, di atas yakni tekad imannya itu, beliau mengucapkan doa, Allahumma anta rabbana, ya Allah engkau adalah, Allahumma anta, ya Allah, Allahumma anta rabbana farsuknal istiqamah, ya Allah Rabb kami, resepkan Tuhan, berikan kepada kami rezeki istiqamah. Meminta kepada Allah SWT. Kuncinya yang pertama adalah ini, bahwa hendaknya untuk mewujudkan istiqamah di atas agama Allah itu bersandar total hati kita kepada Allah, untuk yaitu Allah mencurahkan hidayah kepada dia. Tentu yang namanya doa diiringi dengan ikhtiar, sehingga dia menempuh sebab-sebab yang akan mengantarkan dia mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Datang ke majelis taklim, bertanya kepada ulama, mempelajari agama, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi hal yang akan menjauhkan dari jalan-jalan hidayah, mendekat pada orang-orang yang saleh yang mereka telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Harus ada gerakan, yaitu menempuh sebab. Demikian Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Ini bab yang pertama yang kita pelajari dari pembahasan tentang ini istiqamah. Kaidah pertama, bahwa istiqamah itu semata-mata nikmat minnatul ilahiyah wa hibatun rabbaniyah, semata-mata pemberian Allah Ta'ala, sehingga mintalah kepada Allah nikmat istiqamah ini. Semoga manfaat, dan kurang minta maaf. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar terhindar dari azab kubur? Bagaimana agar terhindar dari azab kubur? Azab kubur itu punya sebab-sebab. Di antara sebab-sebab azab kubur itu, yang paling utama adalah ketidakmampuan mengucapkan atau menjawab pertanyaan malaikat, yaitu man rabbuk, wa man dinuk, wa man nabiyuk. untuk bisa menjawab pertanyaan siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu enggak cukup dengan ucapan di dunia, Allah Tuhanku, agamu Islam, Muhammad al-Nabiku, tapi mesti mewujudkan tuntutan bertauhid, mewujudkan tuntutan mengikuti ajaran Islam, mewujudkan tuntutan untuk ikut mengikuti Nabi atau itibak kepada Nabi. Bukti bahwa orang yang sekedar mengucapkan enggak bermanfaat, ucapannya di kuburan, ada orang munafik. Orang munafik sangat lihai mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Tapi orang munafik termasuk yang teradab di kuburan, karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Satu. Yang kedua, diantaranya lagi, Nabi menyebutkan tentang beberapa sebab adab kubur. Yaitu diantaranya adalah kencing dan tidak dia membersihkan kencingnya. Kemudian menjadi orang namam, namimah, adu domba, tumpah cucuan. Ini penyebab adab kubur yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian juga hadis yang panjang, Nabi sebutkan juga beberapa orang yang mereka terhadap di kuburan. Itu diantaranya adalah pezina, kemudian orang yang mereka baca Quran dan tidak melaksanakan isi kandungannya, kemudian pemakan riba, orang yang berdusta, menyebarkan kedustaan, berbohong. Ini terus yang Nabi sebutkan tentang orang yang diadab di kuburan. Dan itu akan berlangsung waktu yang Allah tentukan, adab yang mereka rasakan di kuburan. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari kubur, yang adab kubur, yang pertama adalah bagaimana betul-betul kita yaitu memperhatikan sisi tauhid kita. So, ini adalah merupakan faktor yang pertama. Dan bagaimana kita mewujudkan ini tiga pertanyaan tadi, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Islam, menjadikan betul-betul itibak para Nabi. Ini ada yang akan menyelamatkan kita dari adab kubur. Kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkannya teradab di kuburan. Seperti tadi kita kencing dan bersuci, yang sampai kita terkena najis kencing kita. Kemudian bagaimana kita tidak suka menjadi orang yang namimah, namam, orang yang suka ngadu domba satu dan yang lainnya, tumbak cucuan kata orang Jawa, yang sampai kita juga menjadi pelaku perzinaan, kemudian tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan dalam Al-Quran, kemudian yang sampai kita pun jadi orang yang suka menebar kedustaan kemana-mana, pemakan riba, lintah darat, ini adalah termasuk yang menyebabkan adab kubur. Hindari itu semuanya, insyaAllah Allah selamatkan kita dari adab kubur, dan tentu jangan lupa berdoa kepada Allah, setiap tahiyat kita diajarkan doa, berlindung min adabil qabri, dari adab kubur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum, bagaimana jika bertaubat berulang kali, apakah masih bisa diterima dan diampuni, apa termasuk orang munafik? Nabi SAW sebutkan, ini ada hamba Allah yang mereka ini melakukan dosa, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah terima. Berdosa lagi, bertaubat lagi, Allah terima. Terus sampai dia, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya seorang hamba. Ini selama hamba ini betul-betul mereka bertaubat yang nasuha kepada Allah Ta'ala. Yang penting taubat itu bukan main-main. Soal terjerumus lagi itu faktor lain, tapi yang penting taubat itu bukan main-main. Taubat itu syaratnya satu, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Kedua, dia tinggalkan, dia menyesal dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, dia tinggalkan perbuatannya itu. Yang keempat, dia berazam tidak mengulanginya. Yang kelima, ini dilakukan di waktu diterimanya taubat. Kemudian, yang keenam, kalau berkaitan dengan haknya anak Adam, mesti dia mengembalikan haknya anak Adam tersebut. Intinya, taubat berulang kali itu kalau dia betul serius, taubatnya akan Allah terima. Tapi jangan sampai dia main-main, khawatir Allah pun tahu mana yang serius, mana yang main-main. Nanti khawatir dia masuk orang yang justru Allah tutup hatinya, gak punya kerentak lagi untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana caranya untuk kita bisa menyesali atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan bagaimana caranya untuk kita bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah? Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menyesal ini kalau dia merasakan apa yang dia lakukan itu sangat merugikan dia. Dan penyesalan itu gak akan tumbuh bagi orang yang tidak punya keyakinan akhirat. Kalau dia tahu bahwasanya perbuatan dia itu membuat dia itu celaka, contoh mamanya, karena kecerobohan dia dalam bekerja, lalu dia dipecat. Dipecat dari pekerjaan itu. Nyesel dia, pasti akan nyesel. Pasti akan nyesel. Ini karena dampaknya jelas. Oh, saya dipecat dari pekerjaan, gaji saya hilang, sehingga saya menjadi penganggur. Ini akan nyesel. Nyesel dengan perbuatannya itu, kenapa dia ceroboh akan perbuatan tersebut. Sehingga penyesalan itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mereka itu betul-betul tertanam keyakinan tentang kampung akhirat. Semakin dia kuat tertanamnya tentang kampung akhirat, semakin dia memiliki penyesalan yang sangat tinggi. Dan semakin kuat keimanan dia kepada Allah, semakin dia malu kepada Allah Ta'ala, dan semakin betul-betul dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang mereka ini gara-gara maksiatnya, bahkan maksiat itu betul merasa terhina di hadapan Allah, dia hina di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, merangai-rangai ampunan Allah, dan ini yang justru menjadikan dia terangkat di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada orang mereka ini habis melakukan amalan ketaatan, justru dia itu dilimparkan ke neraka. Kenapa? Dia dengan amal taatnya itu merasa sombong, merasa angkuh, dia merasa hebat dirinya, lupa dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ubudiyah adalah pengalaman merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, untuk bisa menyesal itu mesti faham tertanam hatinya pengagungan kepada Allah, dan dia tahu tingkat kerugian dari perbuatan yang dia lakukan itu. Itu dia akan menyesal. Kalau dia melakukan perbuatan maksiatnya itu dia pandang kayak kehilangan debu, maka dia enggak akan nyesel. Kehilangan sesuatu yang remeh. Kemudian adapun bagaimana tadi wah yang kedua apa tadi berikutnya? Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk sendiri itu artinya khusyah dan sukun. Khusyuk itu artinya diantaranya sukun, tenang. Hatinya bisa tenang. Ini betul-betul tenang, nyaman, tenang, khusyuk. Dan khusyuk dan yang kedua khusyah, takut. Ada rasa takut. Orang yang sholatnya khusyuk diantara ditandai dengan tenangnya sholat tersebut. Walaupun orang yang tenang sholatnya belum tentu dia khusyuk. Ada orang tenang, anteng, gelendeng, ternyata dia ngelamun, ya sama sekali gak ada khusyuknya. Tapi kalau dia khusyuk, pasti dia akan tenang. Kemudian khusyah adalah rasa takut. Rasa takut ini disebabkan karena dia memahami tentang keagungan Allah SWT. Maka kalimat yang sangat sering tidak difahami setiap kita dalam sholat, ucapan yang paling banyak kita ucapkan dalam sholat itu adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi ucapan ini seakan-akan itu hilang begitu saja tanpa makna. Kalau dia bisa meresapi makna Allahu Akbar, Allah Ta'ala agung di atas segala-galanya, lebih agung dari pangkatnya, kedudukannya, hartanya, keluarganya, dan segala-galanya, sehingga dia agungkan Allah SWT, maka dia akan bisa khusyuk. Kalau tidak, susah untuk dia khusyuk. Termasuk untuk khusyuk itu, diantaranya, hatinya jangan disibukkan dengan urusan dunia. Ketika dia mau sholat, malah dia membuat kesibukan dunia. Itu akan ngerecoki, syaitan akan menjadikan bahan untuk kemudian masuk ke dalam hati dia. Mau sholat, ngangkrong kencaret mamanya. Nanti ketika sholat, setan masuk kencaret membeledak, kobong membeledak, rumahmu kobong. Ini bisa membuat sholatnya buyar dan gak karuan. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah, Ustadz beri nasihat untuk akhwat yang ingin ta'aruf. Pertama ta'aruf, kalau bisa jangan langsung lewat media. Jadi maksudnya lewat orang ketiga yang bisa amanah, dipercaya, sehingga tidak liar ta'arufnya, sehingga terkendali. Dan tentu keduanya membutuhkan ini ketakwaan kepada Allah SWT. Intinya jangan langsung kalau taruh, kalau bisa dengan orang ketiga yang kira-kira bisa kita percaya dan betul bisa mengantarkan kita kepada kebaikan yang hakiki. Dan jangan taruh langsung pada yang bersangkutan, syaitan akan bisa masuk atau akan bisa masuk nanti bab khalwat, sehingga akan bisa itu mengantarkan kepada keburukan. Wallahualam bishawab. Bismillah, minta nasihatnya buat saya yang ingin memulai menghafal Quran. Jazakumullah khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah SWT. Sehingga menghafalnya karena Allah, bukan karena untuk bukan untuk mencari sesuatu dari perkara dunia. Untuk mencari kemuliaan insya Allah Ta'ala. Yang kedua, bersihkan hati. Ini hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran maksiat, karena maksiat itu akan menghalangi. Ini buruknya akan menjadikan buruknya hafalan. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika datang kepada gurunya, Waqi' syakautu ila waqi min su'il khifdi. Aku keluhkan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Waqi. Farsadani antarkil ma'asi. Maka Imam Waqi menasihkan kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Pak Arsadani, beliau mengenal nasihat yang beraku, ini ilatar kilma asli agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu telah cahaya, al-ilmu nurun, ilmu telah cahaya, Allah tidak akan meletakkan cahaya pada hati yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam, disawab. Sehingga yang penting punya azam yang kuat, istiqomah. Kemudian metodenya bisa baca buku-buku yang mengajarkan metode Al-Quran, diantaranya para ulama, sebagian mereka mengajarkan, ini ulang per ayat itu sampai 10-20, pokoknya sampai betul-betul ngelotok, kemudian baru pindah pada ayat berikutnya. Demikian ulang lagi 10-20 kali, sampai ngelotok, kemudian pindah ayat berikutnya. Demikian sehingga hafalannya bisa menjadi mungkin, wallah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mengatasi keimanan yang naik turun terkadang pun ngedrop keimanan? Ya, iman itu memang yazid wa yangkus. Dan yazidnya itu ada sebabnya, yangkusnya ada sebabnya. Bisa bertambahnya iman dengan sebab, yang antaranya sebabnya adalah, yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu itu diantaranya berkaitan dengan ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulnya, ilmu mengenal agamanya, kemudian ilmu tentang mahasin dinul Islam, merenungi tentang keindahan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk melakukan setiap apa yang telah kita ketahui, yang kita amalkan, sehingga itu akan menguatkan dan menaikkan iman. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah menguatkan, mengokohkan hatinya, imannya, sebagaimana doa yang tadi kita telah sebutkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan ngedropnya iman pun juga dengan sebab-sebab yang banyak. Pertama, sebab dari dalam diri kita, bodoh, lalai, melakukan perbuatan maksiat, kemudian ini adalah termasuk faktor-faktor dalam diri kita ini. Bodohnya kita tentang agama, tidak mau belajar, tidak mau diajak pengajian, kemudian kita tenggelam dalam kelalaian, kemudian kita yaitu tenggelam dalam perbuatan maksiat, kemudian faktor yang lainnya lagi, setan, fitnah dunia, kemudian teman yang buruk. Setan akan membisikkan keburukan-keburukan. Kemudian teman yang buruk akan mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, akan sangat berdampak. Kemudian fitnah dunia berangan-angan panjang tentang dunia, sehingga dia terseret-seret terus tentang dunia, sampai nggak sempat dia memperhatikan agama dia. Ini faktor membuat iman kita ini drop turun. Sehingga kalau kita ingin iman kita terjaga, ya jagalah dari itu semuanya. Ya, hal itu tadi. Silakan baca bukunya Syabtul Razak. Ini asbabu ziyadatil iman wa nuqsanih. Sebab-sebab naik dan turunnya keimanan. Pasang surutnya keimanan. Silakan baca, ada terjemahnya. InsyaAllah bermanfaat. Bagaimana Ustaz istiqomah di lingkungan sekolah umum yang di sana banyak sekali fitnah? Ya, pertama, bekali dia dengan ini ilmu agama, sehingga betul-betul bisa memilahkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, berkawanlah dengan kawan-kawan yang baik. Di antara komunitas yang ada di sekolah itu ada orang yang baik, maka berkawanlah dengan mereka. Kemudian intensifkan dengan mereka itu belajar agama, datang majelis taklim, kemudian berkomunitas dengan para ustaz, juga datang ke majelis-majelis para ustaz. Kemudian, yaitu jangan lupa tentunya adalah, yaitu hindari teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk, baik lewat media atau lewat kontak langsung, itu hindari teman-teman yang buruk. Sehingga terjaga pertemanan, terjaga pikirannya, hatinya, kemudian banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena Anda atau kita semuanya di lingkungan fitnah seperti itu, maka pandai-pandai membawakan diri sehingga selamat dari banyaknya fitnah yang ada di sekitar kita. Demikian, kita cukupkan sekian, cukup manfaat, dan semoga kita diberikan keberkahan Allah Ta'ala, waktu kita, umur kita, amal kita, sehingga kita senantiasa dalam kebaikan dan diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khairan, minta maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.